anggota luarnya jasmaninya sakit, ruhaninya lebih sakit lagi. Tidak tahu agama, tidak tahu istinja, tidak tahu hubung, tidak tahu sholat, tidak tahu segala-galanya. Ini yang selalu satu demi satu dipanggil oleh seorang wali Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat. Minimal artinya sekurang-kurangnya syafaat mereka itu adalah pandangan mata mereka sekali. Perhatikanlah. Inna lillahi ibadah. Iza nazaru ila ahadin lam yashqa ba'daha abadan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai wali-walinya. Apabila wali itu memandang sekali pandangan dengan mata beliau kepada seseorang, maka yang dipandang itu dirubah menjadi orang surga, padahal asalnya tulisannya orang neraka. Yang kedua, inna lillahi ibadah. Man nazara ilaihim nazaratan lam yashqa ba'daha abadan wa hum ahlus. Bahwa Allah Ta'ala mempunyai wali-walinya. Siapa yang memandang dengan mata sekali kepada wali itu, baik memandang wajah beliau, baik memandang batis beliau, termasuk memandang foto beliau, satu kali pandangan, niscaya ia tiada cilaka seumuran. Mereka itu adalah orang yang dirahasiakan, yang disembunyikannya di golongan makhluk-makhluknya ini. Sesudah kita mengenal beberapa tanda-tanda wali dan pertama, kata-kata mereka lemah lembut. Dua, tidak pemarah. Tiga, pemesaman. Empat, murah diri. Lima, tidak ada ikhtiraf. Enam, pengampunan kepada orang yang minta maaf kepada mereka karena berbuat salah. Tujuh, sempurna kasih sayang kepada semua makhluk, terutama makhluk yang banyak dosa-dosa besar. Ditambah lagi, yaitu ridhahum bima yasqatul awam min majaril maqdur. Mereka itu senang hati dengan menerima ujian-ujian Allah yang biasanya tidak sanggup, kurang biasa menyandangnya dengan ridha. Jadi wali-wali itu banyak dapat pahala musibah. Nang kurang lain kada sanggup sabar menghadapnya, tapi beliau tenang-tenang saja menghadapi itu ujian-ujian tadi. Mama Syekh Muhammad bin Husin radhiyallahu anhu telah berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu tidur. Aku bertanya, wahai Rasulullah, amalan-amalan ibadah-ibadah di dalam dunia ini sangat banyak. Maka tolong tunjukilah ulun ini amalan yang paling afdal supaya ulun bisa mengerjakannya. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah engkau duduk di majelis seorang waliullah sakadar separahan susu, atau sekadar memecah intaluk yang mentah, lebih baik duduk yang sebentar itu di majelis wali itu daripada engkau mengerjakan ibadah apapun mulai keluar dari perut ibu sampai engkau mati. Ini umpama ada seseorang ngarannya A, nang seseorang ngarannya B. Nang bengaran A mulai keluar dari paru kuma ibadah siang seharian, malam semalam sampai mati umurnya 100 tahun umpama. Kayak apa orang itu kebaikannya banyaknya? Kita tidak mau membayangkan. Adapun yang satu namanya si B. Ini si B ini tidak pekerjaan amalnya seperti si A tadi. Bukan siang malam ibadah. Tidak. Tapi dia ini duduk di majelis seorang wali Allah. Sebentar duduknya. Sekadar memecah intalu mantah. Kalau intalu mantah itu, kita kakek lawan kuku sudah pecah. Sekadar itu aja duduknya itu sangat benar duduknya. Nang kedua sekadar memarah susu separahan. Sekadar itu. Kira-kira sedetik duduknya itu. Nah, maka si B ini diberi pahala lebih banyak dari si A. Apalagi kalau kita duduk di majelis wali 1 jam sempurna. Di dalam 1 jam itu berapa biji intalu yang kita pecah. Apalagi duduknya itu sambil belajar ilmu. Mendengar pulang kata-kata beliau. Apalagi melihat pulang wajah beliau. Apalagi bersalaman lawan beliau. Apalagi membaca salam kepada beliau, memberi salam. Assalamualaikum. Yang disebutkan dalam hadis Nabi wa salamu ka'alal alim khairun min ibadati al-lisana. Sekali memberi salam kepada orang alim, pahalanya lebih banyak daripada beribadah 1000 tahun. Apalagi apabila melihat beliau dengan mata, kita sudah dirubah menjadi orang yang suada, orang yang beruntung. Padahal dahulunya kita termasuk orang asyia, orang yang binasa. Sebaliknya apabila kita pijak, kadar melihat lawan wali, wali yang melihat kita sekali, maka sama. Kita dirubah menjadi orang yang suada, orang ahli surga. Dahulunya ahli neraka. Maka wali itu berada di tengah-tengah makhluk yang banyak ini. Ada pun ciri-ciri khasnya yang disebutkan di atas itu tadi. Kemudian Tuan Syekh Muhammad bin Husin nang badapat Nabi tadi. Lalu batakun hayyan kana au mayyitan ya Rasulullah. Waliullah itu nang kaya itu tadi hebatnya kurang nang duduk di majelis di satu mat diberi pahala nang saling banyak. Apakah wali nang masih hidup ataukah nang sudah dikubur? Nabi menjawab hayyan kana au mayyitan, sama aja. Lalu ditafsirkan kata-kata ini oleh waliullah. Al-waqitu baina yadayil wali yadariju fihi wa yadkhulu tahta istiba'i syumulihi fa yakunu al-wali wasitatan ila Allah ta'ala fa yahsulu lahu bitilkal waqwah biwasat al-wali ma la yahsulu bi ibadatihi hatta yaqta irwan min rahmah.

Nah, kita jangan lagi ada menelpon-nelpon, bertakun-takun, biar hari apa puasa, biar hari apa hari raya, kada usah. Jadi sudah samunyaan, jangan ragu-ragu. Tunggu pengumuman Menteri Agama. Jelas. Nah itu. Kembali kepada masalah berkumpul-kumpul di tempat-tempat yang baik, seperti di majelis ilmu, seperti sembahyang berjamaah, seperti sembahyang Jumat, seperti majelis zikir, seperti majelis membaca apa kitab, atau sembahyang tarawih, atau membaca Quran, macam-macam itu. Nah, yang kita harapkan di sana itu adalah hasil daripada kumpulan itu tadi, di antaranya di sana ada waliullah subhanahu wa ta'ala yang kita dengan berkat beliau mencapai pahala dan derajat nang kada kawa kita capai sendirian. Tumbang-tumbalik beribadat mulai keluar lepar sampai mati kada seberapa hasilnya, walaupun banyak-banyak. Adapun berkumpul-kumpul di majelis-majelis orang Islam, ada di sana wali saikong, kita melihat sidin atau sidin melihat kita, sudah luar biasa hasil daripada itu tadi. Kemudian disebutkan di sini bahwa ada seseorang murid datang kepada gurunya, lalu berkata, hai ulun hendak ziarah ke makam Rasulullah SAW, tapi ulun hendak mencari ziarah nang kira-kira ulun sorok menanya, kada hendak baimlai orang banyak. Maka guru menjawab, ujar guru, di dalam kitab disebutkan, apabila air nang mustakma dikumpulkan sedikit-sedikit, maka jumlahnya menjadi 20, maka dia suci majikan. Lalu si murid tadi paham, air mustakma apabila dikumpulkan sedikit-sedikit jadi 20, maka menjadi air yang suci menyucikan. Artinya apabila kita ini sendirian berziarah, maka mustakma dari sedikit kada bisa suci menyucikan. Tapi apabila berkumpul kurang banyak, masing-masing mustakma seberataannya, tapi jadinya jadi 20, maka jadinya suci menyediakan. Maka si murid tadi kada jadi memakai niat yang kasar hendak sorongan, lalu inya ziarah bersama-sama orang banyak. Paham kan? Lalu masalah pulang pembacaan, misalnya berzikir, ada murid ulun nak berzikir sorongan, lalu guru menjawab, ujar guru, kalau ada pohon kayu nang kuat banar kayunya itu dan berhantu, lamun nyawa sorongan hendak marubuhakan pohon kayu tadi, sanggup jua? Ujar si murid, andai kata ulun sanggup, tapi ulun memakai tenaga nang habis-habisan, artinya uyuh. Nah, lamun nyawa merubuhakan itu banyak awalnya mah, sedikit sorong aja menunjul rawalah. Lalu paham si murid tadi, apabila nafsu kita nang jahat ini dibawa berzikir bersama-sama, maka seakan-akan zikir tadi sama-sama menunjul merawalkan nafsu nang jahat tadi. Maka mudah dah nafsu amarah hilang berkat bersama-sama berzikir tadi. Maka Nabi bersabda, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Nyawa hendaklah bakar di dalam kebaikan, karena bantuan Allah turunnya di dalam barakah umat. Ini kita jagarnya nih, meninggalkan bakal nang hari Jumat Selasa, ya kan, malam Sanayan, malam Jumat, ampih kalau nih, mulut burdah, ampih pengajian, ya kan, tapi gantinya bakal rumput saban malam, yaitu bantarabihan. Lawan bakal rumput saban bagi sukan, sumbahyang subuh. Cina bakal rumput pulang tanggal 21 sampai tanggal akhir Ramadan, tengah malam. Mulai setengah dua malam. Mengadakan sumbahyang, hajat sumbahyang tas, bibi. Biasa aja dia di masjid-masjid hilang galanggar itu biasa aja. Masing-masing aja nang manang parah lah ya kan. Tenyaman namunnya parah ya kalau mengambil tempat nang parah aja kan tenyaman sedikit ya kalau ya kan hendak bakarnya beera nyaman ya kan hendak artinya makan minum nyaman mun urang nang parah dilanggar sini nah. Kalau empat beribadat misalnya nang dilanggar sini juga, lama parah rasa sakit, nak beheranya menanjak bulik satu malam. Jadi nang parah aja dah, ya kan? Insya Allah. Mana nang parah, karena itu ambil nang parah. Al-akramun awla bil ma'ruf. Nang penting tadi adalah kita beribadah bersama-sama. Lalu ada pertanyaan, setiap orang sumbahyang yang berjamaah diberi pahala beberapa ganda. Ada yang mengatakan hadisnya sama dengan sumbahyang 25, ada yang sama dengan sumbahyang 27 kali. Kalau orang sumbahyang serongonan 25 kali, hadis yang sebutinnya 27 kali, tapi serongonan sembahyang. Ada dan sembahyang berjemaah, maka lebih banyak pahala yang berjemaah itu daripada 27 kali serongonan atau 25 tadi. Karena apa jadi hadisnya ada 25, 27, maksudnya itu tidak ada hitungan 27, 27. Nang dimaksud di sini hanya sembahyang berjemaah lebih banyak pahala daripada sembahyang sendirian. Lalu ditanya apa hikmatnya? Apa hikmatnya? Nah, hikmatnya begini. Di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau dibaca panjang nih kitab ini. Cuma keringkasannya aja. Keringkasannya aja diumpamakan seperti lampu listrik. Orang yang berkumpul di situ seperti lampu listrik, ada yang 5 watt, ada yang 10, ada 15, ada selawi, ada 50, ada 100, ada 500, ada 5000 wattnya tadi berkumpul di situ berataan, maka cahayanya menjadi satu. Sesudah menjadi satu cahayanya misalnya sekian, lalu Allah Ta'ala mengumpulkan pahala itu sekian, lalu dibagi rata. Pahamlah. Umpamanya, pian datangan ke sini, masing-masing membawa pahala, menggiring niat. Kan pahala itu menggiring niat. Lalu, ini niatnya ini niatnya ini. Lalu niatnya diumpamakan nang kaya duit. Ini nang kedua misalnya. Ada yang membawa sejampal, ada yang dua jampal, ada yang macam-macam itu. Dibuat di dalam satu celengan. Sesudah itu lalu dihitung, lalu dibagi rata. Semuanya dapat rata. Itulah hasil daripada jawaban hikmah daripada disuruh berjamaah. Jadi kalau orang urang wali Allah Subhanahu wa taala bernapas satu kali napas, berhinap sekali hinap, kan orang berhinap itu sekali masuk sekali keluar, sekali napasnya urang wali diberi pahala lebih baik daripada ibadat urang langba ibadat seumur hidup. Lalu tuan wali ini banapas banraja hanyar baluman babacaan lagi sini, baluman tapakur lagi sini, baluman nazar lagi, baluman macam-macam ibadah lagi. Hanya nginep sidin manaraja. Umpat sidin duduk di majelis kita. Sudah berapa duit yang dimasukkan sidin gasan dibagi kepada orang-orang. Di dalam majelis yang baik-baik kita jangan bertinggal. Di hendak turun ke langgar. Dan biasa-biasanya tambahannya hendak meminta ampun, minta maaf lawan pian bahadapan. Karena ulun ni motor sampai tadi Jumat kada kawas sembahyang di masjid, motor kada nyaman awak, garing, jadi kada kawas datang ke langgar. Mohon dimaafkan, jadi kita kada kedapatan nanya lewat TV aja. Padahal niatan hendak sama. Ada pun Ramadan kita mudah-mudahan doakan, artinya ulun bisa dapat tarawih malam pertama. Adapun malam kedua dan seterusnya, ulun di hadapan muhara lawang sini aja. Tarawih membacakan doanya aja, cara 6 tahun tadi. Insya Allah doakan. Mudahan Tuhan memberikan kita sama-sama, terutama ulun, umur panjang, sehat, supaya kita sampai lawas bakar. Tulung banar doakan, mudahan panjang umur dan disehatkan Tuhan. Nang kedua lagi, pian doakan bana ulun bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ulun sobar menghadapi akan orang-orang nang jahil, nang balum mengetahui akan keadaan kita di sini. Terang terus saja, orang nang balum tahu masalah. Ulun nang disuruh guru menyampaikan hadis musofaha, mudah-mudahan orang nang macam-macam terhadap ulun itu, nang buruk sangka dalam ulun itu, mudah-mudahan ulun sabar menghadapinya. Artinya ulun terus menjalankan hadis Rasulullah musofaha ini, dan mudah-mudahan apa-apapun yang di telinga ulun dengari, baik di telinga ulun maupun telinga bini ulun maupun telinga tangsana ulun maupun telinga amanakan ulun, orang menyambat-nyambat di macam-macam, mudahan ulun sabar serumahan. Ulun alhamdulillah hanya melaksanakan suruhan ulun menyampaikan ijazah. Pertama ijazah tarekat Samaniyah, kedua ijazah musofah. Dan ulun kadada menghandaki, kadada tomah kepada apapun kadada sama sekali. Nangang itu tadi adalah daripada kekawanan-kekawanan nang lawan ulun baik sangka. Lalu inya handak berhadiah masing-masing betapun berapa ikam memberi hadiah lawan sidin. Jasitung aku sekian, jasitung aku 4 payah itu juga. Nangka itu masalahnya. Jadi kada ada bertakrif, kada ada baitu baini, kada ada. Masing-masing memberi hadiah, inya menurut kemampuan inya masing-masing. Dan ternyata, bapak-bapak ketulungan bapak-bapaknya, itu masalahnya. Dan duitnya itu ulun gunakan dasar kebaikan umat jua. Bukan pribadi ulun. Ada sudah catatan-catatannya. Dapian kada perlu mengetahui itu. Insya Allah ulun kada menjadi penipu hidup di dunia Allah Ta'ala. Ulun di bumi Tuhan ini insya Allah kada menjadi penipu. Tinggal lagi masyarakat ditolong supaya janganlah mengikhirat dan janganlah buruk sangka, apalagi dia menyambat-nyambat. Diharap jangan. Doakanlah semuanyaan kawan-kawan, sahabat-sahabat, atau murid-muridku yang hadir hari ini, hari penutupan. Doakan aku, mudah-mudahan aku tabah menghadapi segala macam tantangan-tantangan. Urang-urang yang akan merusak sakakan rasa barangku terdoakan. Mudah aku tetap sabar pada rumah menghadapi segala macam. Kemudian disebutkan di sini lagi, apabila sembahyang berjamaah atau apapun pekerjaan yang dilaksanakan bersama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada si kepalanya itu. Apabila ini maka ulangnya banyaknya seikhlasnya ada dan ikhlasnya bujur sempurna, maka sebarakan ini diberi ikhlas yang sempurna berbatang seikung itu baik yang tuang bacanya, baik yang tuang dengarinya, apalagi yang tuang bacanya sempurna, yang tuang dengarinya sempurna juga ya. Luar biasa hasil daripada majelis ini, luar biasa. Kumpul-kumpul tadi ada, biasanya kita kan ada di langgar atau di masjid ya kan, maka di sini ada disebutkan ulun kada banyak pandai sedikit aja masalah ini menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ini masjidakum sibiyatakum wa man salla suyufakum wa min iqamati hududikum wa rabbi aswatikum wa khusumatikum wa ajmi'uha bil jam'i wa ja'alu ala abwabiha al maqahir. Ujar Nabi SAW, jauhkanlah tempat-tempat sembahyang kamu dari kanak-kanak. Dengar kebenaran, jauhkanlah tempat-tempat sembahyangmu dari kanak-kanak. Jelas. Jadi yang Tuhan-Tuhannya dekat. Jadi kada ada lagi yang jadi ini masing-masing hadis Nabi ini kita nanti si anak buah nang menjaga masing-masing. Itu kecuali anak buah itu dibawa empat jua sambil dilajari, jangan mengganggu tertibnya di langgar, jangan mengganggu tertib di masjid. Jangan ibu masjid atau masjid ya, kanan-kanan dijauhkan dari segala tempat sembahyang. Nomor dua, jangan sana suyupakum dan orang-orang yang disipat berangkat buka. Hati-hati, namun ada disi karis, jangan dibuka karisnya, dibuat di kumpangnya. Kalau tak cocok kurang, kena. Empat berkumpul-kumpul di sini, apalagi membawa parang atau buka. Kemarin, kalau ya misalnya, bawa parang kemarin, bapak bawa parang dari mahatang guru usup sebulik-bulik. Jal guru usup selamanya mahatang dalam parang. Asalnya guru usup ini yang hendak membunuh panglon ya. Tapi mbah melihat dia, kata jadi. Niat turun berobat, mbah napa niat nyawa ini jal guru usup. Hendak membariakan guru. Oh, kata gampang dengan guru usup. Ada besi tenaga dalam bisa merubah niat orang yang jahat jadi orang yang baik, yaitu dibacakan guru usuf waktu jembok parang tadi, tangan guru usuf begitu yang lain hakim lain jembok sekali memberiakan ke parang. Nomor tiga, wa min iqamati hududikum, daripada memutus-mutus sekarang. Ada aja kantornya sudah di sini, jangan ke kantor kejaksaan. Jangan masjid diulah kantor kejaksaan. Warahmi aswatikum. Nomor empat, jangan kuriakan. Di dalam masjid kuriakan. Jangan di dalam langgar kuriakan. Ini. Coba lihat di langgar kita ini, kita ada kuriakan. Mbah Mang baca murup itu bang itu lain, itu ngarangnya menyaringkan suara bagi badan itu ada wawasir rohulakum tawijarobe enau alimun bidat sudur. Itu ada kawal-kawalnya bulan yang hendak dalilnya banyak mana di kitab kita ini banyak di kitab banyak mana. Ya biasa kalau iblis itu datang kita kuliah tiba iba memang kuliah nyari-nyari iblis jadinya bupah apa sunging talinganya itu malam itu sunging talinganya jadi jangan kuliah di masjid di langgar jangan wa khusumatikum dan jangan sampai ada pemusuh-musuhan di masjid di langgar jangan ada pemusuh-musuhan wa ajmiruha dan hendaklah harumi langgar masjid diharumi macam apa supaya langgar lawan masjid itu harum masing-masing membawa minyak harum oleh sebab itu di muka itu namanya kurang nang membagi-bagi minyak harum itu nang di muka-muka itu nang di jalanan-jalanan itu nanti membagi-bagi minyak harum. Jadi pian yang itu kebetulan tidak masuk ke langgar sini, ambil aja minyak harum di situ tapi bayar supaya masuk kemari itu ke minyak harum. Jadi maharumi lawan langgar. Ulun dan kemari ke minyak harum. Padahal kan ada siapa apa di sini. Kadada bini ulun masing-masing ini. Kadada sebab malaikat yang datang. Ada di sini malaikat banyak-banyak. Jadi baharum-harum, ingat tak karena oh peminyak harum lah. Nah itu hal berusus lah, peminyak harum guru mas padahal peminyak harum juga. Nah guru Haji Muhammad peminyak harum juga. Nah Masya Allah, sedih bakas kembali orang rata. Jadi disuruh baharum-harum. Nah, ya kan, pereper, penjualan yang api garuk. Garunya garu yang bagus, jangan garu batukan. Garunya yang super, garu yang bagus dan harum. Jadi kita adabnya jadi kanan-kanan pada tadu bahasa itu tinggal aja, ya tak? Sebenarnya jangan lo buka penurunnya, lima pajak, kalau lo ingin empat buka juga di sini, jangan buka puasa, ditakuni ya dulu puasa, pahitnya kagak lah. Semua mana anak lo kagak puasa, datang kemari itu pada buka malamnya, Tuhan tak malamnya, tak memban batas. Tapi bagus juga uang urus merah lah. Namun anak cucu kita tak dapat dilanggar sini anak bukaan puasa tak kelubut. Ada juga bagusnya dia. Kita di rumah itu sunyi. Kadang-kadang menawar lagi kita anak maafat, anak maafat. Puja orang berhari anak pengutlah lah. Sebab anak cucu kadang-kadang lagi nya dilanggar ke kelubut. Kurang nak dilanggar maka merepot. Mengurusi. Ngurus direpot perlu dilanggar. Nang sudah cukup budget buburnya ya tak ada aja nang lojo cucuk itu nah sekarang lihat tikung lagi ya tikung lagi ya tikung ya tikung lagi padahal tuh biayanya Allah nelayan aduh mau dilihat rambut ini tahu aja di presiden ini maaf ya melihat rambut punya kecengang-cengang baik itu mendengar suaranya tengang-ngang-ngang limbah sudah melihat senyumannya guru Wijaya ada tahan lagi biar bahwa senyuman abah ini membunuh semua wanita siapakah yang mengatakan itu tidak ada bukan tidak ada lain yaitu Sarah Al-Ghazali mundur-mundur cantik ini akan datang ulang insyaallah ayo dengar sirah teman-teman jangan berhirilah berusuk doa mudahan ulun bisa mantap hati yaitu tabarruk dengan khulullah. Mudah-mudahan ulun bisa melaksanakan wasiat ulun yaitu mengambil berkat siapapun dan mengambil berkat apapun. Ulun diwasiati guru apapun nyawa ambil berkatnya, siapapun nyawa ambil berkatnya, siapapun nyawa ambil berkatnya. Semangat kemunyaan sebab kemunyaan ini dari Nur Muhammad itu ada kebaikannya. Nangkai apapun pasti ada berkatnya. Jadi mengambil berkatnya itu perintah guru ulun dan ulun wasiat amanah. Mudah ulun kalau melaksanakan. Jadi perlu kedatangan anak mendatar cinta sarah-sarah ulun mengambil berbagai nah macam-macam ulun tak paham hajin mengambil berbagai kami ajarnya semanggawil nenek-neneknya tak ada cuma ulun bingung mendengar pemikiran itu pas senyuman apa saja membunuh wanita sedunia. Dan yang mati terakhir wajah itu ada Abu Ali Al-Khawir andakilah di pintu-pintu untuk masuk ke masjid tempat-tempat bersuci. Nah ya kak orang bahari telah diisi rumah nang sugi-sugi bahari lah di hingga nang tangga naik lah ada pembasuhan batis ya lah jadi orang nak naik pembasuhan batis dulu nah ya kayak itu diandaki di muka-mukanya itu wadah-wadah jaga orang membasuh di sini alhamdulillah sudah ada keran supaya membasuh batis supaya langkahnya masjidnya jangan kotor jangan riga alhamdulillah. Kemudian daripada itu kita tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan suci Ramadan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bulan Ramadan itu syahrus sukri bulan sobah. Nah, dalam ujar Nabi wasukru tawawul jannah sobar itu balasannya surga. Jadi kesimpulannya bulan Ramadan membawa orang ke dalam surga. Awalul rahmatun tanggal 1 sampai tanggal 10 siang malam penuh turun rahmat Allah. Kita meminta lawan Tuhan rahmatnya nama banyak-banyaknya malam pertama sampai 10 malam siangnya sama tanggal 11 sampai tanggal 20 wa awsatuhu maghfiratun penuh keampunan Allah. Kita minta ampun banyak-banyak mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 wa akhiru hikmun minanar nomor tanggal 21 sampai akhir kurang menang ditulis narata lalu ini meminta ya Allah mereka penolun dari narata jadi dibagi tiga sepertiga nomor pertama rahmat nang pertengahan keampunan nang terakhir kemerdekaan dari neraka. Kemudian puasa mempunyai rukun yaitu dua. Pertama berniat di setiap malam. Arti malam itu antara maghrib dengan subuh. Berniat niatnya sahaja puasa di esok hari fardu karena Allah Taala. Tapi yang paling sempurnanya sahaja puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Taala. Tunang sempurna niat yang awal itu solmal wadilin ada di fardu Ramadan ini karena disanati billahi ta'ala. Sabar malam niat itu kemudian esok harinya mulai subuh sampai maghrib menahan diri dari segala anak membatalkannya. Adapun yang membatalkan karena puasa, yaitu pertama jima di siang hari, namun malam belum selesai berjaya. Arti malam itu maghrib. Jadi misalnya limbahnya maghrib itu misalnya ada daun bunyi lah menyentuh bunyinya orang menjatuh daun. Jadi daun itu tidak jatuh makan juga. Nah itu artinya boleh aja lah. Namun siang yang kejangan tidak boleh. Kada boleh deh penyum aja lawan bini, lawan laki, kada boleh makro. Bajau-jauhan aja, kok memesam aja. Lamunnya sudah dong dawah, hanya aja sih itu. Pemukul lah, masuk papan, maluang dawah aja. Tunggaran memang membuka akan kebujuran. Nah, lamunnya tangan aja orang puasa siang nenek, begawe orang rumahnya nenek, harau atau diam wajib bayar kiparan. Sekali begawe seikung menukar jariah, dimerdekakan punya dua kali dua ikung, punya tiga kali tiga ikung. Bapak bahaya bare, lamun kada dapat jariahnya atau ada menukar kan lebih duit, puasa dua bulan betul-betul. Yuk, lamunnya dua bulan berturut-turut puasa. Lamun kong misalnya angkat berturut-turut, sudah oleh sebulan setengah puasa, lalu batang sehari, pasca pulang hitungannya mulai satu. Jadi dijaga barang, jangan lalu belum puasa siang, menanak malam aja, tunggu daun bunyi dari maghrib. Ini biasa kan orang-orang kawin, orang-orang kawin bulan Sya'ban jadi hanya rasulullah. Jadi bulan Ramadan itu asa gegar-gegar aja lagi. Menang sudah lawas kawin ini kata kalau awal zaman nanti. Nang kawin kan kata tahu juga, kata tahu lepas tahu juga. Koleset, masuk semang subur sekali aja. Kalau gampang lah, puasa dua bulan siapa kawan? Namun dua kali setiap bulan puasanya. Hati-hati banget, sebut ding juga jangan sampai jimat. Nomor dua, mengeluarkan air mani. Kalau itu kan gawel, salam kondam, salam kondam, salam kata guru ini masalah buat nomor 3 muak 6 kasing aja namun kurang biasa mulai berdianan itu kan muaknya kan kasing aja ini muak kasing aja nomor 4 masuk ke benda di dalam rongga rongga di badan kita ada 5 pertama muntung, angka 2 hidung, angka 3 telinga, angka 4 kemaluan di hadapan di belakang. Jangan sampai rongga-rongga itu dimasuki oleh sesuatu. Nah, hati-hati benar. Kalau yang misalnya dimasuki tikus beriangin. Allah kalau disuruh sabar. Bini-bini dimasuki tikus meriangin. Sekarang tidak ada musibah berjurang. Ada angka dua orang lain bini-bini juga. Ya kesannya kan kalau boleh masuk sesuatu dalam rongga. Nah rongga tadi termasuk rongga ada tanah, ada bini-bini juga. Kenapa pak melihat sarung? Bina nyaman kalau ini masuk papannya. Sekali patah. Karangnya patah lurusnya. Kada kawal lagi dibuit-buit, tepat senangnya ayam. Lalu, atuk ya, Napa kelakuan ayah yang menulungi matok, matok si anaknya aja dah. Napa taruhnya aja sampai habis. Nah itu. Jadi biar guru-guruan lain yang mengajari orang itu dapat aja kecuali kesehatan adalah hati-hati ini. Jangan sampai kemasukan tarung. Jangan sampai kemasukan tikus. Pun kemasukan tarung, kekiawan ayam. Tepat waktu dia kena putih-putihnya aja yang lain. Jangan mang birunya. Nah itu. Hati-hati telah itu hidung, jangan masuk artinya apa, sesuatu mundung, menjual telinga, itu kemaluan, di muka, di belakang. Jadilah mulai bekas lebahirat. Nah lalu kita berpusuk hati-hati telah ujung jari kita, kalau kita masuk peluang murid. Itu pak, nah itu, atau kena telinga, kena tahu, kita mau korek-korek telinga. Luar nggak korek-korek telinga, jangan kalah. Dijaga. Jadi pertama jima, jangan mengeluarkan air mani, jangan muwah, jangan masuk benda di dalam lima rongga. Lama pesontek itu pada rongga ngarannya, atau empus pada rongga, itu bolehnya. Kemudian lagi murta, itu membatalkan jua. Kemudian lagi kegilaan, itu jua. Kemudian lagi anu haid yang berjuang itu dapat membatalkan dua puasa. Jadi apabila haid batalkan puasa sekarang. Alhamdulillah. Kemudian apabila orang ada kawal puasa, nah itu. Nah pelantaran misalnya ia cepat muka dan ada kawal puasa, nah itu. Nah atau lantaran dari garamnya nang kada diharap lagi baik. Menurut dokter penyakit liar ini kada ada obatnya. Jadi garam itu terus-terusan kada kawa puasa. Apabila nya dibawa puasa, kena misalnya hitungan darah nang di awalnya bahasa dokter tu hati turun kena hati menyatur hati ditambah darah menambah darah baik pun darah bersih pun darah yang ditambah itu banyak penyakit menambah penyakit jadi bagi orang menang isi penyakit nang kada diharap baiknya satu ini nang kedua pula orang nang tupa kada kawa puasa ini buli kada puasa dan sidin kada mangkotok kada mangkotok cuma bayar sebentari sehari tatap memberi ke orang yang fakir mis kini sehari tatap yang menanya menanya orang mana tuh apa mana kada kawa puasa jangan nah, atau orang penyakit kenapa nang kada kawa diharap baiknya lama penyakit itu ada harapan baik nah itu aja kada puasa dulu tapi munnya baik mengoto kena nah waktu nang kada bayar dulu ke dia dulu mengoto kena wal wasil kada kada lawan betakun lawan kurang orang tahu di kitab kada masalah apa-apa itu betakunnya kemudian disunatkan di bulan puasa pertama kita makan sahur. Nang kedua sunat makan sahur itu diakhirkan waktunya. Nah, karena waktu sahur itu mulai tengah malam. Tapi nang bagus benar ke pukul alat. Dan akhirnya. Karena hikmatnya sahur itu supaya kuat di siang hari. Namun pukul 12 makan sahur. Sampai habisnya pukul 4 atau 4 siang ya pukul 4. Jadi pertama makan sahurnya pahala sunat. Nah, nang kedua mengakhirkan waktu sahur pahala sunat. Nah, padarannya, kalau setiap amal sunat di dalam Ramadan, pahalanya sama lawan amal nang fardu. Setiap amal fardu di bulan Ramadan, pahalanya sama lawan 70 kali mengerja fardu di bulan lain. Harganya, ya. Ini perlu nang sunat-sunat ini pertama makan sahur jangan ditinggal. Nang kedua sahurnya akhir-akhir aja. Nomor tiga perang sahurnya itu penutupnya yaitu kurma. Minta. Kemudian nomor 40 waktu sahur tadi babinya karung. Nah ini jarang lelah. Mun makan sahur, pokok-pokok alamara, kurma, biasa kita. Memang babinya karung waktu sahur ini jarang lelah. Jarang lah. Jadi ingatkan ini pahala sunat juga. Apabila mengerjakan sunat, sama lawan yang perlu. Ngatakanlah waktu sahur babinya karung. Ini waktu sahur jahatnya. Baluan lagi subuh, sampai ya, memukul daun. Nomor ketiga, menyikirahkan muka apabila sudah yakin mataharinya tenggelam. Jadi banyak sudah daun berbunyi, maghrib, buka kalah rasa muka. Nah, ya kan, buka. Nah, buka itu langsung dengan kurma. Nah, jadi buka itu sunat sikrah. Langkah dua, sunat kurma. Langkah tiga, sunat kurmanya ganjil. Sebiji atau tiga atau lima. Kira-kira gurusuk milih nang mana ya? Kurma nang dua kata, tiga kata, lima kata, juga sembilan kata, sasa. Nang berapa gurusuk kata? Nang tiga ya gurusuk. Nah, setengah tiga, jadi siap empat gurusuk tiga. Mengguruan angka, gurulan antong kira-kira. Ya ganjil, kira-kira berapa gurulan antong. Kira-kira berapa tiga jauhan lah. Nah, tiga jauhan lah. Ada kan disini kira-kira 11 lah. Apa mau tiga jauhan lah, ada kanyang. Mau 11 lah, ada kanyang, jadi mampir. Jadi mampir, banyak 11 lagi. Barang aja, sunatnya itu ganjil. Jadi, pertama, sikra berbuka. Yang kedua, kurma. Itu sunat. Nang ketiga, ganjil. Nah, itu ganjil. Nah, limbah itu berhubung kita di sini rajin. Lain-lain sebab kurma itu ada minum banyu pulang. Minum ya banyu. Berhubung lagi di sini ada kurang makanannya. Apalagi di kampung kita ini banyak kurang lama hendak membuka akan orang puasa sudah banyak benar sampai kaya dilanggar kita sini nelalan buka puasa itu 30 hari atau 29 yang membuka apa itu banyak benar 60 jadi kata saya jadi dapat saya berdua nah ikan berdua nah hari ini ikan berdua buka apa isok berdua 60 yang buka apa masing-masingnya hendak bubur. Nah, agak pulang, karena mulai tanggal 21 ini berharap hendak membukakan makanannya nasi samin biwaknya ayam. Mulai 21, 21, 22, 23, sampai habis. Dilanggar kita sini, nasi samin. Anak-anak 21 sampai 66, sampai akhir. Berharap juga, aku, jadi wapis sudah nang jalan-jalan guru habis ikan kita tahun dulu aja nang keselnya tahun dulu sih ada sangat ya namun itu juga ayu pas tiga kalau butik nah ya nang rajin ayamnya biasa banyak kurang yang tiga jadi gondol ayamnya mentak ada sikungannya ya mana nya ayamnya jalan yang beribit-ribit ayamnya sikungannya kurangnya. Artinya anjuran supaya nak sugi-sugi ini. Artinya ayo membuka orang puasa. Namun pahala orang puasa itu adalah misalnya 1000 kita membuka apa? Diulahkan kawan 1000 pesan kita membuka apa? Ada kurang rezekinya itu. Gitu kita ada saja nambah ibu lang. Bahwa kawannya menabung ya, 11 bulan kita pecah duit menabung kesan membuka apa orang sedikit nah sedikit tabungan gasan membayarkan orang yang berobat